Malam hayat, malam penuh harapan, sejuta damba terpendam. Dan ku di sini merenung diri dalam sepi. Berlalu dalam sunyi, dan ternyata tiara berbunga nyata yang ada hanya bayang hampa. Hari semakin dingin, ku lepaskan diri. Jarak kuasa ku tertelan mimpi. Cerah buku nanti, kau yang kekal lestari. Pengku rindukan segalanya nanti dan abadi. Yang gelap perlahankan tenggelam. Ku jerang esok dan kan ku capai segalanya. Hari semakin dingin, ku lepaskan diri. Jarak kuasa dalam mimpi. Cerah buku nanti, kau yang kekal lestari. Pun ku rindukan segalanya nanti dan abadi. Duniaku yang kelam perlahankan tenggelam. Ku jelang esok dan kan ku capai segalanya. Hari semakin dini, ku lepaskan diri. Jarak kuasa dalam mimpi. Cerah buku nanti, kau yang kekal lestari. Ku rindukan segalanya nanti abadi. Sky.